Sayang, iya mas. Kita ucapin selamat menempuh hidup baru untuk Mas Arianto. Sekalian dengan Mbak Irma berdua ya. Selamat mudah-mudahan berbahagia baru. Selalu. Betul, amin. Sukses dalam rumah tangga. Amin. Dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita panggil ada Nasa Akila Munata. Selamat siang menjelang sore di sini buat para slengker-slengkernya yang request Pak Tani juga. Kita goyang-goyang bareng Monaga. Serdisnya Pak Tani, Pak Tani lupa pasang alarm. Untung TV warnanya gak hilang, semuanya. Untung mobil BMW gak dibawa. Gak mungkin, gak mungkin, semua itu terjadi. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. 103 tahun mungkin. Bola kamu Indonesia, slanker luar biasa. Apa jure? Mister Nono.